Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina. Wasayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita lanjutkan pada kesempatan yang berbarokah ini tafsir surat Al-Qalam dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah baca ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-41, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya hamba-hamba yang beriman, hamba yang bertakwa, tidaklah sama keadaannya dengan hamba yang penuh dengan dosa dan pelanggaran syariat. Kelak di yaumul kiamah, orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga, sementara orang-orang yang menentang, durhaka, mereka akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sedikit gambaran bukti perbedaan yang sangat mencolok antara hamba-hamba yang beriman dengan hamba-hamba yang menampakkan keimanan. Yang satu mukmin sejati, sementara yang lain mukmin imitasi. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-42 dan 43. Allah Azza wa Jal berfirman, "Yauma yukshafu an saqin." Pada hari disingkap betis, yaitu betisnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yud'auna ila sujud, dan mereka diperintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yastati'un. Namun ternyata mereka tidak mampu untuk bersujud di saat Allah Subhanahu wa taala menyingkap betisnya di hadapan umat manusia dan bangsa jin. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mata mereka tertunduk, hina, tidak mampu dan tidak berani mengangkat kepala-kepala mereka. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Padahal dahulu di dunia mereka juga diperintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan, diseru dengan panggilan azan agar mendatangi seruan muadzin, melaksanakan ibadah salat secara berjamaah di masjid, sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Wahum salimun, yang saat itu ketika di dunia mereka dalam keadaan sehat, tidak ada sedikit pun penyakit, tidak ada halangan pada diri mereka untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka enggan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia yang enggan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak di yaumul qiyamah ketika Allah Azza wa Jalla meminta mereka, memerintahkan mereka untuk sujud, mereka tidak mampu membungkukkan punggung-punggung mereka guna bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sa'di rahimahullah, ai idza kana yaumul qiyamah wa inkashafa fihi min alqalaqil wazzalazil wal ahwal. Ketika tiba hari kiamat, kemudian tersingkap segala bentuk kegoncangan, segala bentuk kedahsyatan, dan peristiwa-peristiwa mengerikan yang diberitakan di dalam Al-Quran. Sampai detik ini, kita membaca ayat-ayat yang mengisahkan kejadian-kejadian pembukaan yaumul qiyamah. Dari langit yang terbelah, bintang-bintang yang berjatuhan, kemudian bumi yang digoncangkan, gunung-gunung yang tinggi menjulang, bergeser dari tempatnya, kemudian hancur, lebur, menjadi abu dan tanah. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Berita-berita tersebut sampai detik ini sebatas kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Belum terjadi karena memang belum tiba masanya. Ketika telah terjadi dan tiba hari kiamat, maka tampaklah semua kebenaran Al-Qur'an. Kejadian-kejadian yang maha dahsyat, yang sangat mengerikan, nampak satu persatu di hari itu. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Ma la yadkhulu tahtal wahmi. Di luar nalar manusia, di luar imajinasi mereka. Kita belum pernah dan kita tidak mampu membayangkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Dan imajinasi kita sesuai dengan kengerian dan kedahsyatan hari itu yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai akal kita, imajinasi kita. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Kejadian pada hari itu jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Jauh lebih mengerikan dari segala sesuatu yang kita takutkan. Jauh lebih dahsyat dari segala sesuatu yang pernah ada, yang pernah kita saksikan, atau yang pernah kita dengarkan beritanya. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Saat itu semua terjadi. Wa atal bari li faslil qaba'i baina ibadih wa mujazatihim. Kemudian Allah sang pencipta datang untuk memutuskan perkara di antara hamba-hambanya dan memberikan balasan kepada mereka. manusia saat itu, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, ketika dibangkitkan setelah terjadi hari kiamat, hancur binasa semua yang ada di permukaan bumi, kemudian dibangkitkan setelah diuban sangkakala yang kedua, seluruh manusia dan bangsa jin bangkit dari kuburan-kuburan mereka, mereka disatukan di padang mahsyar, kemudian matahari didekatkan 1 mil, dan mereka menanti datangnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditentukan mana ahlul jannah, mana ahlul nar. Di masa penantian, mereka semua berdiri dalam keadaan tidak berbusana, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak dikhitan, dan mereka dihukum dengan keringat mereka sendiri. Yang banyak dosanya akan tenggelam dengan keringatnya, sementara yang sedikit dosanya masih merasakan bagaimana letihnya, bagaimana capeknya, bagaimana kedahsyatan pada hari itu, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian datang Allah subhanahu wa ta'ala setelah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menghadap Allah subhanahu wa ta'ala meminta syafa'atul udhma diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan saat itu ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala fakashafa an saqihil karimah, Allah menyikap, menyibak betisnya yang maha mulia, allati la yushbihuha syai'un, yang tidak sama dengan betis manapun, yang tidak sama dengan betis milik siapapun, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kita imani sebagaimana datangnya, karena memang dijelaskan dalam ayat ini, pada hari itu akan disingkap, akan disibak betisnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai' wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jangan bayangkan bentuknya sama seperti betis kita, hasya wa kalla. Ya, sama sekali tidak. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Kita jatuh dalam tindakan yang termasuk pelanggaran syariat kalau membayang-bayangkan bentuk betisnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diwajibkan ketika ada berita dari Allah subhanahu wa ta'ala semacam ini, kita imani, kita yakini Allah punya betis, dan betisnya Allah tidak sama dengan makhluk manapun. Selesai. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Pada saat itu, ketika Allah menyibak betisnya, وَرَأَ الْخَلَائِقُ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ وَعَظَمَتِهِ مَا لَا يُمْكِنُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ, dan seluruh makhluk melihat bagaimana kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. فَحِينَ إِذٍ يُدَعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ لِلَّهِ, kemudian mereka semua diperintahkan untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di yaumul qiyamah, Allah memerintahkan semua hambanya untuk sujud kepada Allah. Apa yang terjadi? Fayasjudul mu'minun. Kaum mu'minin, mereka sujud kepada Allah. Alladzina kanu yasjuduna lillahi taw'an wa ikhtiyaran. Yang memang dahulu semasa hidupnya di dunia, mereka senantiasa mentaati Allah, sukarela, senang hati ketika sujud beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum mukminin dengan mudah mereka sujud, sebagaimana dulu mereka sujud untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadhhabul fujjar wal munafiqun. Sementara orang-orang fajir dan kaum munafikin liyasjudu fala yaqdiruna 'ala sujud, mereka pun juga ingin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak mampu melakukan sujud. Bukan karena mereka tidak bisa karena sakit atau yang semisal, enggak. Dia terhalangi dari melakukan sujud karena dosa dan kemunafikan yang mereka sembunyikan. Wa takunu dhuhuruhum kasayasil baqar la yastati'unal inhina. Punggung-punggung mereka laksana tanduk-tanduk sapi. Tidak bisa mereka membungkukkan punggung mereka untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semua apa namanya tanduk sapi itu kan bukan barang yang elastis, ya toh? Tanduk sapi itu sifatnya keras, enggak bisa ditekuk. Ihani bidina azani Allah wa iyakum. Kita paksa untuk dibengkokkan, patah. Ya, keras tanduk sapi. Dan itu gambaran untuk keadaan orang-orang fajir yang banyak dosanya dan juga kaum munafikin yang mungkin dulu di dunia mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut beribadah bersama dengan kaum mukminin, hanya saja riaan wa sum'atan. Dasar ibadah mereka bukan ikhlas tapi riya dan sum'ah. Ya, baru ketahuan nanti di yaumul qiyamah saat diperintahkan sujud, mereka termasuk golongan orang-orang yang fajir, tidak mampu membungkukkan punggung mereka untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikisahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Hadis yang sangat panjang, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, menceritakan tentang urasat yaumil qiyamah, menceritakan tentang permulaan hari kiamat, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, secara detail Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan gambaran, menceritakan, mengkisahkan kepada kita melalui sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda, riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kisah yang sangat panjang, di antara isi kisahnya fayakshifu rabbuna an saqihi. Kemudian Allah Rabb kita, kata Nabi alaihi salatu wassalam, menyibak betisnya. Ya. Wa ya'muru 'ibadahu bisujud, dan memerintahkan semua hamba-hambanya untuk sujud. Fayasjudul mu'minuna wal mu'minat, maka semua kaum mukminin dan mukminah, laki-laki dan perempuan yang betul-betul mukmin, mereka berhasil sujud dengan sempurna. Berhasil sujud dengan sempurna. Wa yadhhabul munafiquna wal munafiqat. Dalam riwayat yang lain, wa yabqa, dan tersisa, man kana yasjudu riyaan wa sum'atan, orang-orang yang dulu biasa sujud tapi niatnya riya dan sum'ah, ini syahidnya. Sujud mereka di dunia, na'am, tidak diingkari, disaksikan oleh orang, bahkan mendapat pujian dan acungan jempol. Fulan masya Allah ahli ibadah, fulan termasuk pejuang subuh, itu ya istilahnya, pejuang subuh, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, atau pejuang sepertiga malam terakhir. Ya, kebetulan shiftnya memang dini hari, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Luar biasa pujian untuk fulan, luar biasa sanjungan untuk si Alan, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi niatannya riaan wa sum'atan. Tinggal mereka, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang mukmin sujud dengan mudah. Wa yabqa man kana yasjudu lillah riyaan wa sum'atan. Tersisa orang-orang yang dulunya sujud tapi niatannya riya dan sum'ah. Ya. saat mereka hendak sujud kepada Nabi alaihi salatu wassalam, fataj'alu dhuhuruhum manqaban wahidan. Ya. Punggung-punggung mereka ketika dibungkukkan untuk sujud itu kembali ke posisi semula. Tidak bisa ditekuk. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Digambarkan oleh As-Sa'di rahimahullah, kasayasil baqar, seperti tanduk-tanduk sapi. Tidak mampu sujud dengan sempurna. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Mengapa demikian? Apakah mereka mengalami rematik pada masa itu? Asam urat atau penyakit-penyakit yang lain? Tidak. Ya, terhalangi karena dosa-dosa mereka. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Wa hadzal jazaa' min jinsi 'amalihim. Balasan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perbuatan mereka. Fa innahum kanu yud'auna fid dunya ila sujudi lillah wa tauhidihi wa ibadatihi wa hum salimun la 'illata fihim fayastakbiruna 'an dhalika wa ya'baun fala tas'al yawma idzin 'an halihim wa su'i ma'alihim. Mereka dahulu di dunia diperintahkan sujud kepada Allah, diperintahkan mentauhidkan Allah, diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah saat mereka kondisi sehat walafiat. Ya, kondisi kuat, kondisi lapang, prima, bugar, masya Allah. Tidak mau untuk sujud, tidak mau beribadah, tidak mau bertauhid. Andai kata mau mentauhidkan Allah atau beribadah sujud bersama dengan kaum mukminin, niatannya riya dan sum'ah. Ya, karena lagi ngetren pejuang subuh, ya, supaya viral di TikTok-nya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dimulai dari aktivitas dia ambil air wudu pada sepertiga malam terakhir, itu diviralkan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sampai jalan menuju masjid. Ya, dengan bangganya dia mempamerkan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ini loh aku fulan, Abu fulan. Ya, termasuk barisan pejuang subuh sampai di masjid, ya. Kemudian live salatnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dimasukkan dalam TikTok-nya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Karena lagi viral pejuang subuh. Sebelum viral istilah pejuang subuh, enggak pernah nongol, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Belum ada istilah pejuang zuhur, maka enggak ada live salat zuhurnya. Pejuang asar juga enggak ada, maka enggak ada pula live salat asarnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Maghrib, isya, dah biasa. Dia lakukan itu semua riaan wa sum'atan. Kalau enggak ada apa namanya pandangan manusia, enggak ada pujian manusia, enggak mau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yastakbiruna 'an dzalika wa ya'baun. Mereka enggan untuk beribadah, untuk ikhlas dalam melakukan ibadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fala tas'al yawma idzin 'an halihim, maka jangan kau tanyakan pada hari itu tentang keadaan mereka. Wa su'i ma'alihim, jangan tanya pula bagaimana jeleknya tempat kembali mereka. Fa innallaha qad sakhita 'alaihim, Allah murka kepada mereka. Wa haqqat 'alaihim kalimatul 'adzab, dan ditentukan untuk mereka azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taqatta'at asbabuhum, dan terputus semua sebab-sebab keselamatan. Kalau di yaumul qiyamah tidak akan ada yang mampu menolong kita, ihadi bidina azani Allah wa iyakum. Yawma yafirrul mar'u min akhih, hari di mana setiap orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, bahkan lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, istri dan anaknya pun tidak dia ingat, dia lupakan. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing memikirkan keselamatan dan nasib dirinya sendiri. Gak mau tahu urusan saudaranya, gak mau tahu urusan bapak ibunya, istri dan anak-anaknya, semua dia lupakan, apalagi hanya sekedar kerabat atau sahabat atau baru kenal 2-3 bulan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, atau sekedar teman pengajian, enggak bakal terfikir, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, masing-masing memikirkan keselamatan dirinya sendiri-sendiri. Ya, taqatta'at asbabuhum, terputus sudah semua sebab keselamatan dan pertolongan di hari kiamat. Lalu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul nar, ahlul syaqawah, ahlul ghiwayah, maka tidak akan ada yang mampu menyelamatkan mereka. Kana bidina azani Allah wa iyyakum. Walam tanfa'humun nadamah, saat itu tidak lagi bermanfaat penyesalan. Kalau di dunia menyesal dari perbuatan dosa, kemudian bertaubat kepada Allah, masih bermanfaat. Ya. Anda melakukan dosa, kemudian sadar, menyesal, bertaubat kepada Allah, saat Anda bertaubat, dihapus dosa Anda, bahkan diberi pahala, lantaran mau bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau menyesal di dunia, masih ada peluang untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara nanti di yaumul qiyamah sudah terlambat untuk menyesal, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Walal i'tizar, tidak pula bermanfaat uzur-uzur yang Anda sampaikan. Ya. Minta uzur, ya Allah jangan diazab. Kenapa? Karena saya enggak tahu hukumnya. Kenapa enggak tahu hukumnya? Saya enggak mau belajar. Ada kesempatan atau enggak? Ada. Kenapa enggak dimanfaatkan? Sibuk. Kalau di dunia uzur-uzur tadi mungkin bisa dipertimbangkan, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ada keringanan kalau itu di dunia. Tapi kalau nanti di yaumul qiyamah tidak ada uzur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila hamba tadi mati di atas kekufuran, wal iyadzu billah, maka tidak ada tempat kembali kecuali neraka yang ditutup usianya dengan kemunafikan. Juga demikian, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya kaum munafikin berada di kerak terdalam dari neraka jahannam, wal iyadzu billah. Tidak ada udzur pada saat itu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Fa fi hadza, maka pada dua ayat ini, ma yuz'ijul quluba 'anil maqami 'alal ma'asi, terdapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat hati seorang mukmin itu takut untuk bermaksiat. Ya. Yang takut dari perbuatan ma'asi setelah membaca dua ayat ini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang membaca dua ayat ini, merenungkan kandungan maknanya, tapi tidak ada efek, tidak ada ketakutan yang muncul dalam hatinya, tetap pada kemaksiatannya, tetap pada pelanggaran syariatnya, itu tanda hatinya berpenyakit. Itu tanda imannya lemah. Itu tanda, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, terlalu banyak dosa yang menyelimuti dan mengotori hati hamba tersebut. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mukmin yang baik ketika membaca dua ayat ini, khanibidina azani Allah wa iyakum, dia akan bergetar hatinya karena takut, tidak berani bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setidaknya selama dia ingat dengan dua ayat ini, khanibidina azani Allah wa iyakum. Adapun kalau hamba yang mendengarkan kemudian menganggap biasa, tidak ada efek, tidak ada pengaruh, maka yang demikian termasuk tanda dari qaswatul qalbi. Hatinya sudah mulai mengeras. Wal'iyadzu billah. Dalam dua ayat ini, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, fiha itsbat sifatis saq lillahi azza wa jal. Dalam ayat ini menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki betis. Allah subhanahu wa ta'ala punya betis. Dan ini termasuk sifat dzatiyah. Sifat yang menceritakan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Para ulama membagi sifat yang Allah beritakan di dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis, itu ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Ada sifat yang menceritakan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala, ada sifat yang menjelaskan tentang perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat dzatiyah seperti ini. Allah punya betis. Allah punya wajah. Allah punya tangan. Ya, punya betis, punya wajah, punya tangan. Dan ingat, itu semua adalah sifat-sifat yang Allah beritakan di dalam Al-Quran. Kita yakini sebagaimana keterangan yang ada dalam Al-Quran tidak disamakan dengan sifat makhluk manapun. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ya, antar makhluk saja walaupun namanya sama, bentuknya berbeda. Kata ulala. Ayo, kaum muslimin. Ya toh? Kita makhluk yang bernama manusia punya yang namanya telinga. Ya toh? Punya telinga. Gajah juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga punya telinga. Pertanyaannya, telinga gajah dengan telinga manusia sama atau tidak bentuknya? Kalau sampai ada yang bilang sama, Ustaz, wah ini kacau ini. Ya, enggak ada yang sama. Tapi sama-sama disebut telinga. Gajah punya telinga, manusia juga punya telinga. Tapi apakah sama bentuk telinga gajah dengan manusia? Tidak sama. Ya toh? Kalau ada yang menyamakan telinga gajah dengan telinga manusia, itu bukan pujian tapi penghinaan. Walillahil madzalul a'la. Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih mulia disamakan dengan manusia. Tak pantas dikhadifidina azani Allah wa iyakum. Antar makhluk saja dengan persamaan nama itu belum tentu menunjukkan wujudnya sama. Apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kata ulala. Ya toh? Tak bakal sama. Walaupun sama-sama disebut wajah, sama-sama disebut betis, sama-sama disebut tangan, hakikat bentuknya tidak sama. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Ya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu bagaimana hakikat sifatnya. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Dan nanti di yaumul qiyamah, ahlul jannah, mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keridhaan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar digolongkan termasuk ahlul jannah yang mendapatkan nikmat bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Naam. Ini yang pertama. Isyadibidina azani Allahu wa iyaku. diperkuat dengan hadis yang tadi kita sampaikan, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian faedah yang kedua, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, fadlus sujud. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita keutamaan sujud. Wayadkhulu fi, tentunya masuk dalam bab ini, fadlus shalah, keutamaan ibadah salat. Ya, keutamaan ibadah salat. Salat ini merupakan ibadah yang istimewa. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Nabi alaihi salatu wassalam menerima kewajiban salat langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala pada malam Isra wal Mi'raj, ketika dinaikkan ke langit yang ketujuh, ikhanibidina azani Allah wa iyyakum, didekatkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam titah syariat untuk menjalankan ibadah salat. Tadinya 50 kali dalam sehari, kemudian mendapatkan keringanan, sebagaimana kisah yang masyhur di kalangan kaum muslimin, menjadi 5 kali sehari. Ya. Ibadah ini, khanibidina azani Allah wa iyyakum, yang identik dengan ibadah sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seringkali di dalam hadis Nabi menyebut sholat dengan sujud. Ya. Menyebut sholat dengan sujud. Bukan berarti hanya perintah sujud tok, enggak pakai gerakan yang lain, enggak. Tapi identik dengan ibadah sujud. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Seperti ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, meminta kepada Rasul alaihi salatu wassalam agar dekat dengan beliau nanti di yaumul kiamah. Ya. Ketika ditanya oleh Rasul, apa yang kau inginkan? Sahabat tadi menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku mengharapkan supaya aku bisa menemanimu di surga. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyebut dalam hadisnya, fa'inni ala dhalika bikathratis sujud. Maka bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan perbanyak sujud. Apakah maksudnya sujud tak pakai gerakan yang lain? Tidak. Maksudnya apa? Bikasrotis sholat. Dengan memperbanyak sholat. Ya. Ibadah sholat ini yang identik dengan sujud, ikhanibidina azani Allah wa iyyakum, merupakan rukun Islam yang kedua setelah rukun syahadatain. Menjadi imaduddin, tiang agama. Pembeda antara seorang mukmin dengan orang kafir adalah salah. Al-ahdu bainana wa bainahum tarkus salah. Yang membedakan antara kita dengan mereka, kaum musyrikin, kaum kafirin, adalah meninggalkan salat. Ya. Sampai sekarang kalau kita lihat kerumunan orang, kita enggak bisa membedakan mana mukmin, mana kafir, karena saat ini penampilan mereka hampir sama. Kan gitu ya. Kita bisa menentukan ini fulan muslim, fulan kafir, atau besar kemungkinan dia bukan muslim, lihat ketika terdengar seruan azan. Ya, tadinya lihat ketemu di mall misalkan, atau di pasar, atau di jalan, ini mukmin atau enggak, ragu memberikan salam. Khanibidina azani Allah wa iyyakum, ternyata masuk ke masjid, salat. Oh, ini muslim. Ya, walaupun tampilan hampir nyaris enggak nampak keislamannya sedikit pun, khanibidina azani Allah wa iyyakum. Andai kata dia parkir mobilnya depan gereja, kita bakal su'udun, oh ini Nasoro. Kan gitu ya. Ternyata dia masuk ke dalam masjid, khanibidina azani Allah wa iyyakum. Ambil air wudu, salat. Ya. Al-ahdu bainana wa bainahum tarkus shalah. Pembeda antara kita dengan orang-orang kafir, tarkus shalah. Kalau orang kafir enggak salat, kalau mukmin salat. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga dari dua ayat ini ada perintah yang tersirat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beriman, al-amru bil muhafadhah ala shalah. Perintah untuk menjaga salat-salat mereka. Naam. Fadhal adzan Isya terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan sedikit sesudah adzan. Tadi kita sampaikan pada dua ayat ini, di samping menunjukkan keutamaan sujud dan keutamaan sholat, padanya juga terdapat faedah perintah untuk menjaga sholat lima waktu. Ada perkara yang perlu untuk kita cermati pada kalimat muhafadah ala sholawat, menjaga sholat lima waktu yang diinginkan dari faedah ayat yang ke-42 dan 43 dari surat Al-Qalam. Yang diinginkan dengan menjaga sholat di sini adalah menjaga pelaksanaan sholat sesuai dengan perintah dan ajaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tata cara pelaksanaan ibadah sholat harus sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Mengingat Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadisnya, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Nabi mengajarkan langsung kepada para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Pernah suatu kali Nabi alaihi salatu wassalam salat di atas mimbar agar dilihat oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Beliau memperagakan bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah salat yang benar. Beliau pun ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum mengajarkan kepada salah seorang sahabat beliau yang dikenal dalam hadis yang diistilahkan oleh para ulama, hadis al-musi salatuhu. Hadis tentang kisah orang yang jelek salatnya. Nabi yang saat itu ada di dalam masjid, kemudian masuk seorang sahabat, mengucapkan salam kepada beliau, dijawab salamnya, kemudian salat dua rakaat. Selesai salat, menghadap Nabi alaihi salatu wassalam, dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dan beliau bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi salatmu, engkau belum salat. Salat lagi orang tadi, sampai tiga kali. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam terus memerintahkan untuk mengulang salatnya. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik, ulangi lagi salatmu. Engkau belum salat, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian sahabat tadi minta kepada Nabi alaihi salatu wassalam agar diajari. Ya, saya tidak mampu untuk lebih baik lagi wahai Rasul. Ya, seperti ini salat saya. Gimana salat yang benar? Maka Nabi mengajarkan kepada sahabat tadi tata cara ibadah salat khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Ini masuk dalam perintah menjaga salat. Masuk pula dalam perintah menjaga salat khadibidina azani Allahu wa iyyakum, menjaga niat. Ya, menjaga niat saat ibadah salat. Ya, menjaga niatan saat ibadah salat. Zahirnya dijaga, zahirnya disempurnakan agar sama persis dengan tata cara salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula batinnya, batinnya juga dijaga. Niatan kita melaksanakan ibadah salat harus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa harus demikian? Berdasarkan hadis yang tadi kita sampaikan. Hadisnya Abu Sa'id al-Khudri riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ada hukuman bagi orang-orang yang ketika di dunia niatan salatnya sum'ah, ingin didengar. Niatan salatnya riya, ingin dilihat. Ya. Ketika apa namanya, Allah Subhanahu wa taala menyibak betisnya, fayakshifu rabbuna an saatihi fayasjudu lahu mu'minun wa mu'minah. Orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, mereka dengan mudah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayabqa man kana sajidan lillah riyaan wa sum'atan. Tersisa orang-orang yang dulu di dunia mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat mereka, tapi niatannya riyaan wa sum'atan. Tidak dijaga niatannya. Walaupun dohirnya dia jaga. Ya toh? Dohirnya dijaga sesuai dengan bimbingan Nabi, tapi hatinya tidak dijaga. Apa yang terjadi? Fayadhhabu liyasjud. Dia berusaha untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mampu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap kali dia bungkukkan punggungnya, kembali pada posisi semula punggung tadi, seperti tanduk-tanduk sapi. Ya. Keras, tidak bisa dibengkokkan di khalifidina azani Allahu wa iyyakum. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, juga tanda Allah tidak menerima salat mereka. Allah tidak menerima sujud mereka. Bukan karena tidak sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak diterima karena tidak ikhlas. Ya, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dihukum nanti di yaumul kiamah ketika diperintahkan sujud, tidak mampu membungkukkan punggung-punggung mereka, keras seperti tanduk-tanduk sapi, wal iyadzu billah. Sehingga ada dua perintah yang disebutkan dalam ayat ini sekaligus. Perintah untuk menjaga sholat dari sisi penunaian secara zahir, tata caranya harus sama dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Juga dari sisi menjaga niatan kita saat melaksanakan ibadah sholat. Kemudian faedah yang berikutnya untuk dua ayat ini, ma'asyiral ikhwah a'azani Allah wa iyyakum, al-amru bil ikhlas. Perintah untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Apapun bentuk ibadahnya, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu semua tergantung dengan niatannya. Dan masing-masing orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau kita meniatkan untuk Allah, maka kita mendapatkan pahala. Kita mendapatkan ampunan. Kita mendapatkan rahmat. Kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu yang kita niatkan. Tapi kalau niatan kita hanya sekedar pujian hamba, kedudukan di hati manusia, tidak sedikit pun mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan apa yang kita niatkan. Cukup dengan dunia, kemudian tidak ada bagian kita nanti di yaumul kiamah, wal iyadzu billah. Sama halnya seperti keadaan kaum munafikin, orang-orang yang salatnya riya dan sum'ah, mereka dapat bagian di dunia dari niatan mereka saat melaksanakan ibadah. Dapat ujian, na'am. Dapat kedudukan di hati hamba, na'am. Disanjung, dijadikan rujukan, dianggap sebagai orang yang saleh, orang yang bertakwa. Dia dapatkan itu semua di dunia. Nanti di yaumul kiamah, tidak tersisa bagian rahmat maupun pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba tersebut. Karena enggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang terakhir untuk dua ayat ini, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, at-tahdzir minar riya. Peringatan keras untuk berhati-hati dari riya. Nah, riya itu termasuk perangkap syaitan. dalam menggoda dan menghalangi Bani Adam dari siratal mustaqim. Mungkin syaitan, iblis, la'natullahi alaih beserta bala tentaranya tidak berhasil membuat kita jauh dari syariat. Mungkin mereka tidak berhasil menggoda kita dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ringan, yang jelas-jelas sebagai kemaksiatan. Mungkin syaitan tidak berhasil membuat kita enggan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhasil dengan itu semua. Tapi syaitan akan datang melalui pintu yang lain. Ya. Kalau ditarik untuk cinta dunia tidak berhasil. Ditarik untuk meninggalkan agama juga tidak berhasil. Ditarik untuk meninggalkan majalisul ilm juga tidak berhasil. Maka syaitan akan masuk melalui pintu yang lain. Menggoda Bani Adam dari sisi niatannya. Ya, dirusak niatan kita. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dicuri niatan kita. Dibegal niatan kita oleh iblis dan bala tentaranya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sehingga kita menganggap diri kita sebagai orang yang saleh. Orang yang bertakwa, padahal tidak ada bagian kita nanti di yaumul qiyamah dari pahala Allah Subhanahu wa taala lantaran apa? Hilang keikhlasannya, wal iyadzu billah. Kita harus banyak-banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita jatuh dalam riya, wal iyadzu billah. Naam. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah ta'ala, ayat-ayat yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.